sucikan jiwa, jernihkan hati dengan tazkiyatun nufus. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ثليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita ini dalam rubrik Tazkiyatun Nafs. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai 10 pelebur dosa. Pendengar yang budiman, pada SDC yang lalu, kita sudah menjelaskan mengenai beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengubur dosa, sampai dengan poin yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, amalan kebaikan sebagai pelebur dosa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Laksanakanlah salat pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara 2 Jumat, 1 Jumat dengan Jumat berikutnya, di antara Ramadan yang 1 dengan Ramadan berikutnya, adalah pengampunan dosa di antara keduanya, asalkan dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, siapa yang berhaji ke Baitullah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya, yaitu bersih tanpa dosa. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, saum, sedekah, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan melarang dari hal-hal yang buruk lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali bersabda, barang siapa yang memerdekakan seorang budak mukminah, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari neraka, sampai pun kemaluannya yang ia memerdekakan itu pun akan selamat. Juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau bersabda, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Pendengar, dalam memahami hadis-hadis ini, para ulama memahami bahwa amalan kebaikan itu hanya akan menghapus dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, itu baru bisa terhapus jika disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebagian hadis disebutkan, yang artinya, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar, inti dari bahasan ini adalah, dengan melakukan amalan kebaikan, seseorang bisa menghapuskan dosa. Jadi jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Untuk menghapuskan dosa itu tidak hanya dengan cara kita bertaubat dan beristighfar. Amal saleh yang dilakukan itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman pun akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai bisa menghapus dosa-dosa besar. Wallahu alam. Selanjutnya yang keempat, doa sesama orang beriman kepada yang lainnya, seperti melalui sholat jenazah ataupun yang lainnya. Ini pun bisa menghapuskan dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, melainkan mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolati dengan solat jenazah oleh 40 orang yang mana mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan orang yang disolati tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, di sini dapat difahami bahwa dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang dilakukan oleh dirinya, selama dirinya tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa pun bisa berguguran dengan perantara doa orang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa anta ilahi tabibul qulub wa nuru hudaka yudhi'u as-sabil.